اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات jamaah salat Idul Adha yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kembali mengamalkan ibadah yang mulia di hari ini, yaitu salat Idul Adha sekaligus penyembelihan kurban. Ini adalah nikmat yang agung yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua orang melainkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih untuk menunaikan ibadah kepadanya, mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mencurahkan dan menganugerahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Dan sekecil apapun kenikmatan, maka itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Nikmat apapun yang kalian rasakan, yang ada pada kalian, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kecerdasan kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena kedudukan kita, akan tetapi semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat lahir dan batin itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita, "Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batina." Tidakkah kalian melihat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan langit dan bumi untuk kalian, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan kenikmatannya kepada kalian, baik nikmat yang lahir atau nikmat yang batin. Di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan contoh-contoh dan bentuk-bentuk kenikmatannya agar kita mengingatnya, agar kita mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum." Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan air hujan dari langit yang dengannya, dengan sebab air hujan tersebut, maka tumbuhlah tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk kalian bahtera atau kapal agar bisa berlayar di atas lautan dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan sungai-sungai untuk kalian. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan untuk kalian matahari dan rembulan yang keduanya berputar pada porosnya, pada orbitnya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan kepada kalian siang dan malam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la dhulumun kafar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apa yang kalian minta, apa yang kalian mohon. Dan sungguh jika kalian mencoba untuk menghitung-hitung, membilang-bilang nikmat dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala curahkan, sungguh la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya, tidak akan bisa membilangnya. Alat secanggih apapun tidak akan mampu untuk mendeteksi dan membilang semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan innal insana dzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu adalah zalim, dan manusia banyak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan bentuk-bentuk kenikmatan di dalam Al-Qur'anul Karim agar manusia ingat dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyya syukur, dan sungguh sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita agar kita banyak menceritakan nikmat-nikmat Allah, agar kita banyak menyampaikan nikmat-nikmat Allah, agar kita mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas udzkuru nikmatullahi alaikum, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama, la ilaha illahu fa anna tufakun. Wahai sekalian manusia, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala, jangan ingkar, jangan menganggap remeh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hal min khaliqin ghairullah, adakah pencipta selain Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rizki kepada kalian dari langit? La ilaha illahu, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa anna tufakun, maka bagaimana bisa kalian terpalingkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bisa kalian terpalingkan dari agama Allah Subhanahu wa taala? Padahal semua yang kita dapati, semua yang kita rasakan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun terhadap nikmat Rabbmu maka bicarakanlah, maka sampaikanlah, maka beritakanlah, ingatlah, sehingga tadzakkur ni'matullah amrun wajib. Mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang wajib yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dengannya. Yang di antara nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat bahimatul an'am, nikmat hewan ternak. Ini nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji, tunaikanlah janji-janji. Uhillat lakum bahimatul an'am, sungguh telah dihalalkan untuk kalian bahimatul an'am, hewan-hewan ternak. Kemudian dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan zuyyina lin-nasi hubus syahwat minan nisa'i wal banin. Sungguh telah dijadikan indah dalam pandangan manusia. Sungguh telah dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada perkara-perkara yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fidda wal khailil musawwamati wal an'ami wal harf. Demikian pula harta yang banyak, baik berupa emas ataupun perak ataupun kuda pilihan ataupun an'am, binatang ternak, dan juga harf, sawah dan ladang. Kemudian Allah mengatakan dzalika mataul hayati dunya, itu semua adalah kesenangan kehidupan dunia, perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala ada tempat kembali yang baik, yaitu jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bahimatul an'am, hewan ternak, adalah nikmat yang besar yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya, yang jika kita tidak mensyukurinya maka kita terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna dzami lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku maka niscaya akan aku tambah, dan jika kalian ingkar kufur terhadap nikmatku maka sungguh adabku sangat pedih. Maka kita perlu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wajib mensyukuri nikmat bahimatul an'am, hewan ternak yang Allah anugerahkan kepada kita. Hewan ternak yang banyak manfaatnya, bisa untuk dijadikan tunggangan, bisa dijadikan untuk membawa barang-barang yang tidak mungkin untuk kita bawa, bisa kita jadikan untuk daging sebagai makan kita, kemudian untuk minum susunya, kemudian untuk perhiasan, kemudian untuk pertanian, sawah dan ladang, dan seterusnya. Dari berbagai manfaat bahimatul an'am, maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Bagaimana kita mensyukuri bahimatul an'am? Yang pertama, di antara bentuk syukur kita terhadap bahimatul an'am adalah kita memeliharanya dan memperhatikannya dengan cara yang baik. Kita berbuat ihsan kepada bahimatul an'am tersebut. Kita memberinya makan, kita memberinya minum, kita memberinya tempat yang layak. Dan kita tidak menungganginya kecuali hewan yang diciptakan untuk ditunggangi, seperti unta dan lain sebagainya. Adapun sapi dan kambing tidak diciptakan untuk ditunggangi. Kemudian kita berbuat ihsan ketika kita menyembelih hewan tersebut. Kita menyembelihnya dengan cara yang baik. Hendaknya kita menajamkan pisau kita, dan hendaklah kita menenangkan hewan sesembelihan kita, tidak menyembelihnya dengan cara menyiksa. Kemudian kita merahmati dan menyayangi hewan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyah idza rahimtaha rahimakallah." Kambing jika engkau menyayanginya maka niscaya Allah akan menyayangimu. Ini di antara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat bahimatul an'am. Kemudian yang kedua, di antara bentuk syukur terhadap nikmat hewan ternak adalah kita tidak menyembelihnya kecuali dalam rangka ketaatan kepada Allah dan kecuali dalam perkara-perkara yang Allah ridhoi. Ini sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ketaatan kepada Allah dalam menyembelih adalah menyembelih haji. Itu orang yang melaksanakan haji tamattu atau haji qiran, maka dia menyembelih haji. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaysara minal hadd. Barang siapa yang melaksanakan umrah terlebih dahulu sebelum haji di bulan-bulan haji, maka hendaklah dia menyembelih haji. Kemudian yang kedua, di antara contoh menyembelih dalam ketaatan kepada Allah adalah membayar fidyah. Fidyah bagi yang muhrim kemudian dia merusak atau melakukan pelanggaran, baik melakukan jima ataupun na'am dia berburu-buruan padahal ketika itu dia sedang ihram, ataupun fidyah yang lain, fidyatul ihsar dan lain sebagainya. Fidyah dengan menyembelih kambing ini termasuk sesembelihan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk menyembelih dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akikah. Menyembelih akikah. Kullu mauludin murtahanun bi akikatihi, setiap yang lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Maka disembelihlah untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing dan untuk bayi perempuan 1 ekor kambing. Kemudian yang keempat, di antara bentuk menyembelih dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah walimatul ursy. Orang yang sedang walimah menikah. Naam, kemudian dia melakukan walimah dan menyembelih sesembelihan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aulim walau bisya." Berwalimahlah walaupun hanya dengan 1 ekor kambing. Kemudian di antara bentuk menyembelih dalam rangka ketaatan kepada Allah atau dalam rangka perkara-perkara yang Allah ridhoi adalah diyafah. Dia menjamu tamu. Ketika tamunya datang maka dia sembelihkan kambing atau yang semisalnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Boleh dia menyembelih untuk makan tamunya. Kemudian diantara bentuk menyembelih yang Allah ridhoi dan dalam bentuk ketaatan kepada Allah adalah sedekah. Menyembelih dalam rangka sedekah, dia menyembelih bahimatul an'am untuk dibagikan kepada fuqara dan masakin. Ini adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang berpahala besar. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya dahulu para sahabat menyembelih hewan ternak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal bakiya syai'un, apakah tersisa sedikit? Adakah yang tersisa dari dagingnya, maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma baqiya illa katifuha, tidak tersisa kecuali katifnya, pundaknya atau punuknya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, baqiya kulluha, semuanya tetap masih ada, belum hilang, karena disegerakan di jalan Allah subhanahu wa taala. Illa katifuha, semuanya masih ada kecuali katifnya yang belum disedekahkan, itulah yang masih tersisa. Nah, itulah yang akan hilang, yang tidak disedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang disedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap akan dinikmati oleh pensedekahnya di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, di antara bentuk menyembelih adalah menyembelih dalam rangka untuk makan-makan ataupun untuk dalam rangka jual beli, maka ini mubah, dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, di antara bentuk menyembelih dalam rangka ketaatan kepada Allah adalah udhiyah, menyembelih kurban yang pada hari ini akan kita lakukan. Udhiyah, menyembelih kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah memerintahkan, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah, yaitu sesembelihan kurban. Ibadah kurban, ibadah yang mulia, yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ibadah kurban ini sebagai syariat pada setiap umat, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'alna li kulli ummatin mansakan liyadhkuru ismallahi ala marzaqahum min bahimatil an'am, dan bagi setiap umat telah kami jadikan syariat, tetapkan syariat untuk mereka mansakan, menyembelih, agar mereka menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat hewan ternak yang Allah anugerahkan kepada mereka. Maka udhiyah, menyembelih kurban, adalah ibadah yang mulia, yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah gandengkan ibadah tersebut dengan solat, fasalli li rabbika wanhar. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya solatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabb semesta alam. Allah gandengkan ibadah menyembelih dengan ibadah solat, dan sungguh ibadah solat adalah ibadah yang mulia, ibadah yang agung, ibadah yang akan Allah tanyakan pertama kali di akhirat nanti. Yang jika solatnya baik, maka niscaya amalannya akan baik. Yang jika solatnya jelek, maka amalan yang lainnya akan jelek. Solat yang merupakan rukun Islam yang kedua dari rukun-rukun Islam, digandingkan dengan ibadah dzabihah, menyembelih, ini merupakan dan menunjukkan bahwasanya ibadah menyembelih adalah ibadah yang mulia, yang hendaknya kita serius dan perhatian dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya, karena datang perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga datang ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang tidak menyembelih kurban dalam keadaan mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu sa'a falam yudhhi, fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki keluasan, kelapangan harta, tetapi dia tidak berkurban karena kikir, pelit atau yang semisalnya, "Fala yaqrabanna musallana," maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, seriuslah dan bersungguh-sungguhlah dalam menjalani ibadah yang mulia ini. Sungguh apa yang kita korbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih bermanfaat dan lebih kekal abadi daripada apa yang kita tunda, apa yang kita simpan karena kekikiran dan kepelitan kita. Sungguh akan kita nikmati nanti di akhirat, akan kita panen nanti di akhirat apa yang kita infakkan di jalan Allah, apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, dan sungguh tidak hilang harta kita. Bahkan bisa jadi harta yang kita tahan besok hilang, bukan menjadi milik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyukum mal warithi ahabu ilaihi min mali?" Siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Para sahabat menjawab, "Ma min ahadun illa wa malhu ahabu ilaihi." Tidak ada seorang pun dari kami kecuali hartanya, miliknya sendiri yang paling dia cintai daripada milik ahli warisnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inna ma lahu maqaddam wa ma la warithihi ma akhar." sungguh harta milik dia adalah yang telah dia nikmati, yang sudah habis. Yang dia infakkan di jalan Allah, yang dia sedekahkan di jalan Allah, ini milik dia. Adapun yang dia tunda, ma'akhir, nah, itu belum tentu menjadi miliknya. Bisa jadi besok terkena musibah, bisa jadi besok dia meninggal dunia, bisa jadi besok dicuri, atau yang semisalnya dari berbagai macam takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ketetapan-ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka jangan menunda-nunda amal saleh. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang terbaik bagi kita dalam hal sedekah, dalam hal kedermawanan, dalam hal akhlak dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yasurruni anna 'indi misla uhudin dhahaban tamdi 'alayya thalitha wa 'indi minhu dinar." Tidak membuat aku senang jika aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian lewat 3 hari masih tersisa 1 dinar, kecuali sedikit yang aku siapkan untuk membayar hutang. Illa kecuali jika aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, aku akan mengatakan untuk si fulan sekian, si fulan sekian, si fulan sekian. Beliau menunjuk ke arah kanan, kiri dan belakang. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Innal muktsirina humul muqilluna yaumal qiyamah, illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha." Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang banyak hartanya di dunia ini, mereka adalah orang-orang yang mukil pada hari kiamat. Orang-orang yang sedikit pahalanya di hari kiamat. Orang yang akan menyesal nanti di hari kiamat. Illa kecuali orang yang mengatakan untuk si fulan sekian, si fulan sekian, si alan sekian. Beliau menunjukkan ke arah kanan, kiri dan belakang. Kecuali orang yang dermawan, yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan pada hari ini, yang merupakan bentuk ibadah kurban yang mulia, bahkan ibadah kurban ini lebih mulia, lebih afdol daripada kita menginfakkan uang dengan senilainya 2 juta yang kita sedekahkan. Nah, dengan 2 juta yang kita belikan kambing untuk dijadikan sebagai hewan kurban, 2 juta yang kita gunakan untuk hewan kurban lebih afdol, lebih utama daripada 2 juta yang langsung kita infakkan. Maka sungguh ini kesempatan bagi kita untuk menambah pundi-pundi pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut harta kita berkurang, jangan takut harta kita habis. Sungguh ini adalah harta hakiki milik kita yang akan kita nikmati nanti. Adapun yang tidak kita sedekahkan di jalan Allah, belum tentu besok menjadi milik kita. Kita enggak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka serius dan sungguh-sungguhlah untuk menunaikan ibadah ini, ibadah yang mulia, ibadah yang agung, ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Jangan merasa rugi atau yang semisalnya, tidak, kala sama sekali. Dan belum terlambat, masih ada hari ini, dan masih ada hari-hari tasyrik, dan masih ada hari tasyrik yang kedua dan ketiga sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ada kesempatan untuk menyembelih hewan kurban. Maka bagi yang mampu untuk membeli hewan kurban, baik kambing, sapi ataupun unta, maka sungguh tidak selayaknya dia meninggalkan ibadah kurban, tidak selayaknya dia meninggalkan ibadah yang mulia ini. Hai subhanallah, terlalu banyak manusia yang melalaikan ibadah ini. Dia menganggap bahwasannya ibadah kurban hanya wajib bagi miliarder, orang yang hartanya miliaran. Tidak, kita memiliki kelebihan harta di 4 hari ini, tanggal 10, 11, 12, 13 memiliki kelebihan harta lebih dari nafkah kita dan keluarga kita, yang lebihnya tersebut cukup untuk membeli hewan kurban, maka kita belikan hewan kurban. Walaupun kita bukan miliarder, bukan jutawan, tetapi kita mampu membeli seekor kambing yang merupakan lebihan dari kebutuhan nafkah sehari-hari dalam 4 hari ini, tanggal 10, 11, 12 dan 13, maka tidak sepantasnya seseorang meninggalkan ibadah yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari bersungguh-sungguh, berserius, yang sekarang mungkin belum berniat karena tidak mengetahui keutamaannya, tidak mengetahui dalilnya, masih ada kesempatan 3 hari lagi, bahkan 4 hari lagi dengan ini. Kemudian yang terakhir dalam khutbah kami pada pagi hari ini adalah wasiat untuk para wanita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan dan menyampaikan khutbah kepada para wanita pada hari raya. Dan apa yang akan kami sampaikan adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada wanita sahabiah. Wahai muslimah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan khutbah Idul hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kaum wanita agar mereka banyak bersedekah, agar mereka banyak berinfak di jalan Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tasaddaqna fa inna aktsarakunna hatabu jahannam." Bersedekahlah kalian wahai para wanita, karena sesungguhnya mayoritas kalian adalah bahan bakar api neraka. Subhanallah. Mayoritas wanita adalah bahan bakar api neraka yang panasnya sangat panas, yang warna apinya bukan hijau, biru ataupun merah, tetapi warna apinya adalah hitam legam, menunjukkan panasnya api neraka. Dan mayoritas bahan bakarnya adalah an-nisa, kaum wanita. Nas'alullah salama wal afiyah. Kemudian salah seorang sahabiah bertanya, "Lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah mayoritas wanita sebagai bahan bakar api neraka?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Li'annakunna takfurna al-ashir." "Li'annakunna takfurna syaka wa takfurna al-ashir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Karena kalian wahai wanita banyak mengeluh, sedikit bersyukur. Banyak mengeluh dan mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Wa takfurna al-ashir, dan kalian mengingkari nikmat suami. Kenikmatan suami atau anugerah dari suami, nikmat dari suami yang diberikan kepadanya hari setiap hari, ya, diingkari hanya karena gara-gara satu kemauannya tidak terpenuhi. Kemarau setahun dihapus oleh hujan sehari. Kebaikan yang begitu banyak kemudian diingkari oleh seorang istri karena satu kemauan yang tidak dipenuhi oleh suami. Ingkar terhadap nikmat suami, banyak mengeluh kepada suaminya, banyak tidak taat kepada suaminya, banyak durhaka kepada suaminya. Inilah kondisi mayoritas wanita sehingga mereka menjadi mayoritas penduduk an-nar. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittala'tu fil jannah faraaitu aktsara ahliha al-fuqara, wattala'tu fil nar faraaitu aktsara ahliha an-nisa." Aku melihat surga dan aku melihat mayoritas penduduknya adalah orang-orang fakir, dan aku melihatkan neraka, ternyata mayoritas penduduknya adalah kaum wanita. Allahul musta'an. Maka perhatikan wahai kaum wanita, hendaklah kalian banyak ibadah kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah, taati Allah dan Rasulnya, dan taati suamimu. Orang ketiga yang wajib engkau taati adalah suamimu, bukan orang tuamu. Allah, Rasulnya, dan suamimu, bukan orang tuamu. Wahai para wanita, taatlah kepada suami. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai jika diizinkan, jika dibolehkan seorang wanita, seorang atau seorang makhluk sujud kepada makhluk yang lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. "Law amara ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jika aku boleh memerintahkan seorang makhluk sujud kepada makhluk yang lain, maka niscaya aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya hak-hak suami. Maka kaum wanita, pelajarilah hak-hak suami, pelajarilah kewajiban-kewajiban kalian, agar kalian terbebas dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala, terbebas dari siksa neraka Allah subhanahu wa ta'ala, yang mayoritas bahan bakarnya adalah an-nisa, kaum wanita. Kemudian saya tutup khutbah ini dengan satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuh." Tidaklah seorang di antara kalian melainkan nanti akan berbicara, berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. "Laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada terpenerjemah antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. "Fayandur aimana aw aymana min fala yara illa ma qaddam." "Fayandur an yasari fala yara illa ma qaddam." "Fayandur baina yadayhi fala yara illa nara tilqa wajhihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tadi yang Allah ajak bicara, Allah ajak dialog nanti di akhirat, yang tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah, dia akan melihat ke kanan, Dia tidak melihat ke kanan kecuali amalan yang telah dia lakukan ketika di dunia. Kemudian dia melihat ke kiri. Dia tidak melihat kecuali amalan yang dia lakukan ketika di dunia. Dan dia melihat ke depan. Dan dia tidak melihat kecuali neraka yang menyala-nyala di hadapannya. Nas'alullah salama wal afiyah illa naratil qa'a wajhih. Dia tidak melihat ke depan kecuali neraka di depan wajahnya. Di hadapannya neraka, siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fattakun nar walau bisyikki tamrah." Maka peliharalah diri-diri kalian dari neraka, dari siksa Allah, walaupun hanya dengan bersedekah dengan separuh biji kurma. Nilai yang rendah, nilai yang sedikit, akan tetapi jika hanya itu yang dia miliki, hanya satu kurma yang dia miliki, dia sedekahkan setengahnya untuk fakir miskinnya, setengahnya dia makan untuk melanjutkan kehidupannya. Sungguh dia niatkan untuk menghindari dari azab Allah, maka Allah akan menjauhkan dia dari azabnya. Apalagi jika kita memiliki harta yang lebih dari satu biji kurma, harta yang berjuta-juta, tanah yang luas dan demikian seterusnya, maka tidak sepantasnya kita melalaikan dari infak dan sedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkhusus di hari ini yang amalan berkurban ini lebih mulia nilainya daripada nilai harta yang senilai jika disedekahkan secara langsung. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga Allah rahmati dan Allah ridhai, para sahabiyat ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, tidak menunggu-nunggu dan tidak menunda-nunda, mereka langsung melemparkan perhiasan mereka ke arah Bilal, ke baju Bilal, dalam rangka menghindarkan diri dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabiyat adalah wanita-wanita pilihan, para sahabiyat adalah wanita-wanita teladan yang Allah pilih untuk menemani para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka lah teladan untuk para wanita. Di antara teladan yang mereka tampakkan kepada kita adalah mereka langsung segera menginfakkan hartanya, perhiasan yang dia miliki, melemparkan ke arah Bilal radhiyallahu taala anhu. Setelah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mayoritas penduduk neraka adalah an-nisa, kaum wanita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua nanti di dalam jannah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.